الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون عباد الله hari ini hari yang mulia hari kemenangan hari yang penuh barakah hari di mana kaum muslimin mereka merasakan kegembiraan menyempurnakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pada hari ini kita menyaksikan kemuliaan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syariat yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Syariat yang sempurna. Syariat yang senantiasa memberi kemaslahatan dalam kehidupan setiap hamba di dunia demikian pula di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membawa kepada umat ini al-mahajjatul bayda, hujjah yang jelas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah cahaya dan kitabullah Al-Qur'anul Karim yang beliau sampaikan kepada umat ini juga merupakan cahaya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Qur'anul Karim yang menghidupkan hati-hati yang mati, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Lalu kemudian kami menjadikan Kitab Allah sebagai cahaya yang dengannya kami membimbing siapa saja dari hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayah, memberi petunjuk mengarahkan umat ini kepada jalan yang lurus. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan dan menerangkan kepada kalian sekian banyak yang telah kalian sembunyikan di dalam kitab-kitab kalian, yang kalian sembunyikan dalam kitab Taurat, yang kalian sembunyikan dalam kitab Injil. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menerangkan kepada kalian yang kalian sembunyikan dalam sekian banyak dari kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ya'fu an kathir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan sekian banyak yang terdapat di dalam kitab-kitab kalian itu, sebab apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau terangkan itu sudah cukup untuk menjelaskan kebobrokan ahlul kitab yang telah menghilangkan dan menyembunyikan sekian banyak dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'akum minallahi nur, sungguh telah datang kepada kalian cahaya, cahaya yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang membawa kitabun mubin, yang membawa Al-Quranul Karim. Diterangkan oleh Al-Mufassir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau menerangkan al-muradu bin nur huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anarallahu bihi al-haqqa wa azhara bihi al-islam wa mahaqa bihi al-shirk fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yubayyinu bihi al-haqqa. Bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyinari kebenaran, yang dengannya Allah azza wa jal menampakkan Islam dan menghancurkan kekufuran dan kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya bagi siapa yang menjadikannya sebagai pedoman untuk menjelaskan kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada umat ini, merupakan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini, yang dengannya mereka mengetahui yang hak sehingga mereka mengikutinya, dan mereka mengenal kebatilan sehingga mereka menjauhkan diri darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Azza wa Jalla menerangkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah Azza wa Jal mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang berasal dari mereka sendiri, yang berasal dari bangsa Arab, dari manusia, yang menjelaskan kepada mereka Al-Haq, yang menjelaskan kepada mereka Al-Kitab, yang menyucikan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam keadaan sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi siapa saja setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk tunduk dan beriman mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penjelasan tentang sifat Rasulullah, penjelasan tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah dijelaskan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, telah diterangkan dalam kitab Injil, dan telah diterangkan dalam kitab Taurat, Akan tetapi mereka menghilangkannya, mereka menyembunyikannya, mereka tidak menyampaikannya kepada umatnya. Telah diterangkan dalam Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwa Atha ibn Sa'ib rahimahullah, tatkala beliau bertemu dengan Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, dan Abdullah ibn Amr ibn Al-As seorang sahabat yang banyak mengenal tentang berita-berita yang ada di zaman Banu Israel. Beliau membaca sebagian dari kitab Injil, beliau membaca sebagian dari kitab Taurat, sehingga beliau mengetahui sebagian dari apa yang datang dari Banu Israel. Maka Atha ibn Sa'ib bertanya kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Taurat, beritakanlah kepadaku tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurat. Maka Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, fawallahi innahu lamawsufun fi Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Quran, demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, sebagian sifat-sifat yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi bagi umat ini, sebagai pembawa berita gembira, sekaligus memberikan peringatan kepada umat ini dari menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga dan pemelihara bagi ummiyin, bagi bangsa Arab, menyelamatkan mereka dari jahiliyah, dari kegelapan, kekufuran dan kesyirikan, menuju kepada cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam, cahaya kebenaran, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bukanlah seorang yang kasar, bukan pula seorang yang keras, dan bukan seorang yang suka berteriak di pasar-pasar, dan bukanlah beliau seorang yang menolak kejelekan dengan kejelekan. Akan tetapi beliau senantiasa memberi maaf, beliau senantiasa memberi ampunan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada beliau. Wala yaqbidahu Allahu azza wa jall hatta yuqima bihil millata al-auja bi an yaqulu la ilaha illallah فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. Dan Allah Azza wa Jal tidak akan mewafatkan beliau hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegakkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi al-haq, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mencintai beliau, memuliakan beliau, dan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita mengetahui bahwa kita sebagai muslim memiliki hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan sebagai umat Islam, yang wajib untuk kita tunaikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan terhadap apa yang beliau bawa. Di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wajib untuk kita tegakkan, yang pertama, al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup dalam dua hal. Yang pertama, menetapkan dan meyakini bahwa beliau sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada umat yang terakhir ini untuk menyampaikan risalah dan untuk menyelamatkan manusia dari penyimpangan dan kesesatan. Wajib bagi kita umat Islam untuk meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia, siapapun mereka, apakah mereka dari kalangan Arab atau mereka dari kalangan Ajam, apakah mereka dari kulit hitam ataukah mereka yang berkulit putih. Wajib bagi mereka untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh kalian, kepada seluruh kalian. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah." Dahulu seorang nabi mereka diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan umat manusia, demikian pula umat jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithtu ilal ahmar wal aswad." Aku diutus kepada yang berkulit merah atau mereka yang berkulit hitam, yang dimaksud adalah bangsa Arab, demikian pula bangsa selain Arab dari kalangan Ajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh umat manusia ini syariat yang putih, syariat yang jernih, yang tidaklah seseorang meninggalkan dan menyelisih syariat tersebut melainkan dia pasti akan sesat, melainkan dia pasti akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار." Demi Muhammad yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia Nasrani atau dia berkeyakinan-keyakinan yang lain, yang telah mendengarkan apa yang aku bawa lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara penghuni neraka. Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul dan nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian keyakinan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah kewajiban kita untuk membenarkan dan meyakini setiap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Allah azza wa jalla berfirman, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Amr, "Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqun." Tulislah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari lisan ini, tidak ada yang keluar dari mulut ini melainkan kebenaran, karena itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kedua yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap hamba adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya. Dan ini merupakan salah satu konsekuensi pernyataan seorang muslim tatkala dia mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kewajiban kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sesungguhnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang diperintahkan baik dalam ucapan-ucapan beliau, demikian pula dalam perbuatan-perbuatan beliau, demikian pula akhlak beliau yang beliau sampaikan kepada umat ini, yang beliau contohkan kepada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang terbaik yang disebutkan oleh Allah azza wajal dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, merupakan contoh teladan yang terbaik. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menerangkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatu aslun kabir fi ta'assi bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam hal mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan-ucapan beliau, dalam perbuatan-perbuatan beliau, demikian pula akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala bahwa beliau mengatakan laqad wajadtu ta'atar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi 33 mawdian min al-Qur'an al-Karim. Kata beliau al-Imam Ahmad rahimahullah, aku telah melihat mushaf, maka aku mendapati perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah azza wajalla dalam Al-Qur'anul Karim pada 33 tempat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Rasul, semoga kalian menjadi hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah azza wajalla berfirman, "Man yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah azza wajalla telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiq dan para syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping di dalam surga Allah jalla wa ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah azza wajal di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan seorang hamba untuk mengikuti dan taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Setiap umatku pasti masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan masuk sebagai ahlul jannah wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Dan barang siapa yang menyelisihiku, barang siapa yang menyimpang dari ajaranku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tidak hanya dilihat dari sisi banyaknya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, namun yang terpenting adalah kualitas amalan tersebut apakah sejalan dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab satu amalan meskipun dikerjakan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, namun tidak sejalan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah jalla wa ala. Telah dinasihatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah." Sederhana dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada seorang yang bersungguh-sungguh akan tetapi melakukan perbuatan bid'ah yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan, inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi'u wala nabtadi' walan nadhilla ma tamassakna bil athar. Sesungguhnya kami mengikuti Rasulullah, kami tidak memulai ajaran yang baru. Kami mengikuti bimbingan Rasulullah, kami tidak melakukan bid'ah. Dan kami tidak akan tersesat selama kami berpegang teguh dengan athar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, alaika bitaqwallahi wal istiqamah wattabi' wa la tabtadi'. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atas agama Allah, dan hendaknya engkau mengikuti Rasulullah, jangan engkau berbuat bid'ah. Diterangkan oleh Sahil bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alaikum bil athari was sunnah fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun idza dhakara al insanu an nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' fi jami'i ahwalihi dhammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa ahanuhu wa adhalluhu. Kata Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, hendaknya kalian berpegang teguh kepada riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku mengkhawatirkan akan muncul satu zaman nanti ketika seseorang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang anjuran dan perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mencelanya, maka mereka pun meninggalkannya, dan mereka berlepas diri darinya, mereka merendahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dengan berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran dan bimbingan beliau, mendapatkan jaminan surga dari Allah azza wajalla sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis. Demikian pula Allah azza wajalla berfirman, wa man yut'i Allah war rasul wa man yut'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidin fiha wa dhalika al fawz al azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke dalam jannat, ke dalam jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Itu adalah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian hak yang ketiga yang wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, mengagungkannya, menolongnya, menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan merasa rindu untuk senantiasa bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami wajibatid din. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara kewajiban yang paling agung di dalam agama Allah subhanahu wa taala ini. Allah azza wa jalla berfirman, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman kepada Rasulnya, dan kalian mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya. Diterangkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala makna wa tu'azziruhu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan ta'zir adalah ismun jami'un li ta'yidihi wa nasrihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhihi. Yang dimaksud wa tu'azziruhu adalah sebuah nama yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong sunnahnya, dan mencegah seseorang dari melakukan segala hal yang merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan bahkan dari seluruh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka ahabbun nasi ilayya illa min nafsi, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai kecuali terhadap diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walamma ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, belum sempurna keimanan wahai Umar hingga engkau lebih cinta kepadaku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-an ya Rasulullah innaka ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan terhadap diriku sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat kehilangan, mereka sangat kehilangan, mereka sendiri merasakan sesuatu yang berat yang mengalami kehidupan mereka. Setelah sebelumnya wahyu senantiasa turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, seakan-akan dunia ini menjadi gelap gulita. Diterangkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam Jami'nya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adaa'a minha kullu shay'. Wa lamma kana al-yawmu alladhi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adlama minha kullu shay'. Adlama minha kullu shay'. Wa lamma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aydi, وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. Kata beliau rahimahullah ta'ala, pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka seakan-akan kota Madinah ini menjadi terang benderang. Dan ketika hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan kota Madinah ini menjadi gelap gulita, menjadi gelap gulita. Pada saat kami selesai menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menguburkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan kami mengingkari hati-hati kami, merasa sesuatu yang hilang, sesuatu kehilangan yang besar yang menimpa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sangat cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya mereka untuk senantiasa mendengarkan nasihat dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, sebelum dibuatkan oleh beliau mimbar, beliau biasa berkhutbah di sebuah pohon, dalam riwayat yang lain di sisi pohon kurma. Maka beliau berkhutbah di sana, beliau senantiasa menyampaikan nasihat-nasihatnya di samping pohon kurma itu. Lalu kemudian salah seorang sahabat mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan mimbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Maka dibuatkanlah mimbar. Setelah mimbar ini dibuat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau menaiki mimbar tersebut untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdengar teriakan, tangisan seperti tangisan anak kecil yang ternyata berasal dari pohon kurma itu. Dia menangis karena telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berdiri di sisi pohon kurma tersebut. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi pohon kurma itu, mendekat dan memeluk pohon kurma tersebut untuk menenangkan pohon kurma ini yang sedang menangis. Maka lama-kelamaan mereda tangisan pohon kurma ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri 'indaha. Bahwa pohon kurma ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pohon kurma ini menangis karena dia senantiasa mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya menyampaikan khutbah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan hadis ini, seringkali beliau mengingatkan umat ini, beliau mengatakan, ya masyaral muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Wahai sekalian kaum muslimin, pohon kurma ini sampai menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rindu ingin bertemu Rasulullah, rindu ingin berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian wahai kaum muslimin, lebih berhak untuk senantiasa merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merindukan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kita sebagai hamba Allah azza wajal hendaknya mengingat hakukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Rasulullah alaihi salatu wasallam yang harus kita tunaikan dalam kehidupan ini. Cintai beliau, muliakan beliau, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-i'tisam bis sunnati najah, kata Az-Zuhri rahimahullah, menukil dari para ulama ussalaf, wa kanu yaquluna al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang teguh kepada sunnah itu adalah menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia demikian pula di akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak sedekah pada hari raya. Diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kepada umat Islam untuk memperbanyak sedekah pada hari ini. Beliau mengatakan, tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu, memperbanyaklah sedekah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar, perbanyaklah sedekah karena sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita paling banyak yang menjadi penghuni neraka. Maka wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduklah kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadikanlah keduanya sebagai pedoman kalian. Sesungguhnya dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah, akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kesesatan yang dapat merusak kehidupan dunia mereka, demikian pula merusak kehidupan akhirat mereka. Oleh karena itu para wanita, ketahuilah bahwa di antara sebab rusaknya Bani Israel yang menyebabkan mereka menjadi rusak, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan adalah disebabkan karena ulah para wanita. Para wanita yang tidak memelihara kehormatan mereka, para wanita yang tidak berhijab, yang tidak menutup aurat-aurat mereka, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita untuk berhijab. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada seluruh wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengelurkan ke seluruh tubuh mereka dari jilbab-jilbab mereka, yang demikian itu mereka dikenal sebagai seorang wanita yang mulia dan terhormat, sehingga mereka lagi tidak diganggu oleh orang lain, dan Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal lamma anzal Allah Azza wa Jalla wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna fashaqaqna murutahunna fashaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita muhajirah yang terdahulu. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya para wanita itu, mereka segera menutup dengan kerudung-kerudung mereka, menutupi tubuh-tubuh mereka. Maka para wanita ini, mereka segera memotong kain-kain mereka. Lalu kemudian, ikhtamarna biha. Ikhtamarna biha. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i rahimahullah. Beliau menerangkan makna dari ucapan Aisyah, ikhtamarna biha, kata beliau, ay ghattayna wujuhahunna, bahwa para wanita itu mereka menutup wajah-wajah mereka, mereka menutup wajah-wajah mereka dan menutup seluruh tubuh yang lain tentunya. Oleh karena itu para wanita, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merusak kehormatan kalian. Jadikan rumah kalian sebagai surga kalian. Jadikan rumah kalian sebagai tempat yang nyaman untuk jadi tempat tinggal kalian, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk tinggal di rumah-rumah kalian, tidak keluar kecuali dalam kondisi ada kebutuhan, tidak keluar kecuali dalam keadaan berhijab dan tanpa tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Ketika kalian keluar, jangan kalian tabarruj seperti tabarrujnya berhiasnya orang-orang terdahulu dari kalangan wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang tunduk kepada kitabullah, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sunnah dan ajarannya. Semoga Allah azza wajal senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam kehidupan dunia ini hingga kita menutup akhir kehidupan kita dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.